Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wala alihi wa ashabi wa tamassaka bidini lumidin. Para ikhwan rahmatillah subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini dapat kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Wasatiyatu Ahli Sunnah Bainal Firaq. Sikap moderat Ahlus Sunnah di antara berbagai aliran dalam Islam. Telah selesai pembahasan tentang istilah-istilah dalam penyebutan madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian juga telah kita bahas tentang gelar-gelar yang dipakai oleh para penentang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk merendahkan dan menjauhkan orang dari madzhab Ahlus Sunnah Jamaah. Baik, pada kesempatan apa itu pengertian ummah dalam Al-Qur'an? Kemudian juga apa pengertian wasatiyah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Ya. Karena ini umat ini disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang pilihan atau umat yang adil. Wasatan di situ ada tiga penafsiran, nanti akan kita jelaskan. Baik, pertama akan kita jelaskan apa hubungan antara yaitu kemoderatan umat ini di antara berbagai agama dan kemoderatan Ahlus Sunnah di antara berbagai aliran. Maka Syaikhul Islam menyebutkan Ahlus Sunnah di dalam umat Islam seperti umat Islam di antara berbagai agama. Baik. Kemudian Ahlus Sunnah sebetulnya adalah pelanjut daripada generasi para sahabat yang benar-benar memiliki keadilan dan memahami agama ini dan menjalankan sesuai dengan ya moderatnya para sahabat dalam memahami agama ini masa Rasulullah SAW. Yang Allah telah puji para sahabat Rasulullah SAW dengan ungkapan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikian kami telah jadikan kalian umat yang pilihan. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Rasulullah SAW, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman dengan Allah. Kemudian, ya ini yang akan kita jelaskan. Maka oleh sebab itu Syaikhul Islam Taimiyah tadi menyebutkan Ahlus Sunnah fil Islam ka Ahlil Islam fil Milal. Ahlus Sunnah fil Islam ka Ahlil Islam fil Milal. Ya. Ahlus Sunnah di dalam Islam ini seperti mana orang-orang Islam di antara berbagai agama-agama yang lainnya. Baik, ketika umat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pilihan, ya, umat yang adil, ya. Hal itu hanya akan lebih dahulu, ya. Fa innama nusbitu kulla dzalika lil sunnah bitarakil aula. Maka yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan itu adalah para Ahlus Sunnah Jamaah yang mereka, ya, yang mengikuti jalannya para sahabat, yang tadi ayat-ayat yang kita sebutkan sebagian adalah pujian untuk para sahabat. Ya. Dan telah kita jelaskan dalam beberapa pertemuan kita bahwa setiap ayat dalam Al-Quran menyebutkan kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW, di dalam terkandung adalah perintah untuk menteladani mereka. Demikian pula ketika menyebutkan tentang kisah-kisah para anbiya, tentang amanah mereka, perjuangan mereka, dan dakwah mereka, juga sebagai ibrah, ya, bagi kita, dan pelajaran dan qudwah bagi kita. Baik. Kemudian makna ummah, kata-kata umat di dalam Quran itu digunakan untuk berapa makna? Yang pertama adalah bermakna syariah atau din, agama, ya, syariat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah. Jadi ketika orang-orang musyrikin diajak untuk masuk Islam, dia membanggakan agama nenek moyang mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami sungguh kami telah mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas agama. Ya. atau syariat. Kemudian juga kata-kata ummah berarti syariat atau agama. Kana nasu ummatan wahidatan, dahulu manusia itu berada di atas agama yang satu sebelum terjadi kesyirikan. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibn Abbas dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan, ya kanu kana bainanu wa baina Adam nu asyara qurun kullu ala tauhid. Yaitu jarak antara Nuh dan Adam itu, Adam dan Nuh itu sekitar 10 generasi, ya, atau 10 qurun, ya. Qurun di sini ada yang menyebutkan 10 generasi keturunan manusia, ada yang menyebutkan qurun dalam artian yang ma'ruf dalam bilangan tahun itu 100 tahun. Mereka semua di atas tauhid, kata Ibn Abbas. Jadi kana nas ummatan wahidatan, ya, manusia berada di atas agama yang satu. Fa ba'athallahu nabiyyina, lalu Allah mengutus para nabi. Itu makna yang pertama. Kenapa kita jelaskan ini? Karena agar kita dapat memahami ayat-ayat atau hadis-hadis dengan benar. Karena kalau salah memahami makna ummah dalam setiap yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka akan membawa kesalahan dalam pemahaman ayat tersebut. Di sini letak pentingnya memahami siyaqul kalam, yaitu susunan atau grammar daripada susunan bahasa Arab itu penting, siyaqul kalamnya. Ya. Jadi tidak setiap kata-kata umat berarti juga agama dan juga tidak berarti sekelompok manusia. Tapi makna yang umum untuk umat adalah sekelompok manusia. Juga kata-kata umat berarti ar-rajul ladzi la nadhira lahu, seseorang yaitu yang tidak ada tandingan baginya. Ummah itu imam, berarti dia adalah qudwah. Sebenarnya Allah sebutkan tentang Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa, sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang taat kepada Allah. Ummah maksudnya qudwah, di sini disebutkan para tafsir bukan sebagai qudwah, yang tiada tandingan di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan, maksud di sini yaitu ar-rajul alladzi la nadhira lahu, yang tidak ada tandingan. Kana ummah, nanti akan ada ta'lil kenapa disebut dia umat. Pertama karena dia sendirinya yang beriman di masa Ibrahim itu, kemudian juga dari pekerjaan dan amanah yang diemban oleh dia adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, jumlah orang yang besar. Nah, inna Ibrahim kana ummatan, ya, kana Ibrahim ummatan ini, ya, Ibrahim kana ummatan ini maksudnya bukan Ibrahim itu sekelompok manusia, tidak, tapi maksudnya adalah la nadhir lahu, qudwah, orang yang terbaik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga maknanya ada al-hinu minaz zaman, sepenggal daripada waktu. Itu kata-kata umat juga dalam Al-Qur'an. Sepenggal dari waktu. Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, waddakara ba'da ummatin. Waddakara ba'da ummatin, ya, kejadian setelah umat, setelah Al-Farra menyebutkan ai ba'da hinin min ad-dahr, setelah berlalunya waktu masa, waddakara ba'da ummatin. Ya. Yang keempat bermakna jama'a minan nas. Ini yang umum artinya, adalah sekelompok dari manusia. Ya. Kadang-kadang juga sekelompok daripada apa? Makhluk lain, semua binatang, burung dan semuanya. Adapun makna manusia, sekelompok manusia, wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun, yang mendapatkan sekelompok orang dari manusia yang sedang memberi minum unta-unta mereka. Ini kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, doa Ibrahim kepada Allah SWT, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadi turun kami umat yang benar-benar tunduk kepadamu ya Allah. Nah, juga firman Allah tilka ummatun qad khalat, itulah umat sekelompok manusia yang telah berlalu. Demikian pula maksud dari firman Allah SWT, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikian kami jadikan kalian umat pilihan. Kenapa ini nanti? Akan ada nanti orang-orang yang mencoba mempelintir makna wa ja'alnakum ummatan wasatan. Akan ada mereka akan mencoba nanti mengatakan itu adalah masa yang telah berlalu. Sebenarnya adalah salah satu kata-kata umat tadi diantaranya adalah masa yang telah berlalu. Maka akan dipermainkan dari sinilah. Jadi al-bid'ah aqlaniyin itu banyak bermain dari bahasa. Bahasa. Ahlul kalam umumnya, Mu'tazilah, Syairah, semuanya banyak bermain nanti dari bahasa mereka. Ketika mereka menafikan sifat istiwa, mereka tidak menafikan istiwa. Istilah mereka apa? Atau ulu menafikan innallaha laisa fi makan. Laisa menafikan sifat ulu, dia tidak mengatakan Allah laisa fil ulu, tapi dia mengatakan Allah laisa la fil makan. Allah tidak di bertempat. Ah, itu kata caranya dia. Dia bolak-balik, dia begitu caranya. Maka untuk membantah ahlul bid'ah itu kita harus jeli dalam apanya? Ya sebenarnya menangkap syubhat mereka. Ya, sama dengan menangkap belut. Ya, sangat licin ahlul bid'ah itu, dia licin. Ya, maka mengerti di mana harus dipegang. Ya, biar tidak berkelit lagi dia. Begitu. Jadi maka oleh sebab itu para ulama kita selalu mengurai pengertian-pengertian ini agar tidak terjadi syubhat. Ya, karena banyak sekarang orang-orang yang ketika kita mencoba menghidupkan pemahaman salaf, dia katakan bahwa itu adalah tekstual. Yang ketika mereka acak-acak pemahaman agama ini, seperti mengatakan pemahamannya apa itu yang kemarin tuh milkul yamin itu, seperti dikiaskan bolehnya milkul yamin adalah dalam rangka menghalalkan zina, dia kembangkan itu perkembangan ilmiah, penelitian ilmiah. Begitu cara-cara mereka. Ya, maka kita para penuntut ilmu sekarang tidak cukup sekedar hanya menghafal ayat dan hadis, tapi harus bisa mengaplikasikan dalam kenyataan, membongkar syubhat-syubhatnya para ahlul batil. Sebenarnya para ulama dahulu di masa mereka ada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah, Rafidhah, Murji'ah, Khawarij, mereka bongkar. Maka kita harus hidup di zaman kita sekarang harus bisa ya bagaimana membaca syubhat-syubhat mereka dan mengkanternya, membantahnya. Baik, juga baru sebut umat ya. Wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amsalukum, tiadalah burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali umat-umat seperti kalian. Oleh itu Rasulullah SAW pernah sabda, laula annal kilab ummatun minal umam la amartu biqatliha. Kalau seandainya anjing itu bukan sekelompok umat, sekelompok apa maksudnya, binatang, ya tentu aku akan suruh untuk membunuhnya. Ini diantara pengertian umat di dalam bahasa dan penggunaannya dalam Al-Quran. Adapun umat dalam istilah syar'i, nah oleh sebab itu selalu dia bukan arti sebahasa. Nah tadi kita jelaskan biasanya ahl bid'ah itu bermainnya di bahasa banyak. Seperti orang murji'ah ketika mendefinisikan iman, dia katakan tasdik. Kenapa? Karena kalimat iman dalam bahasa artinya tasdik katanya. Padahal kalimat iman dalam bahasa artinya tidak tasdik saja, tapi dia ambil mana yang sesuai dengan kemauan mereka. Nah, baik, maka kita perlu mana istilah yang sama yang makna logawi, mana yang makna syar'i. Dalam istilah agama, kata-kata umat bermakna dua. Ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Nah, itu harus paham. Dalam istilah syara', umat itu bermakna dua. Bisa berarti ummatul ijabah. Apa maksud ummatul ijabah? Umat yang memeluk agama Islam, yang menjawab panggilan para Rasulullah SAW, yang masuk ke dalam Islam itu ummatul ijabah. Yang kedua, ummatul dakwah, umat yang diajak ke dalam Islam, yaitu semua manusia. Harus bedakan antara apa? Ummatul ijabah wa ummatul dakwah. Nah, oleh sebab itu ketika Rasulullah menyebutkan dalam hadis umpamanya, satattariku hadil ummah. Ummah di sini maksudnya apa? Ummatul ijabah, bukan ummatul dakwah. Kenapa? Karena sebelumnya telah disebutkan Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat ummati. Oleh sebab itu penting kita, maka dari situlah aslinya kita menuntut ilmu, biar kita paham maksud dari bagai dalil-dalil syari' itu, bagaimana ulama memahaminya. Ya, baik. Berkata Imam Nawawi, labdul umma yutlaku ala ma'anin minha. Kata-kata kalimat umat, umat kata Imam Nawawi memiliki berapa makna? Yang pertama, mensadakan nabiya, orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bima ja'bi, dan beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ahu fihi, dan ia mengikutinya. Ya, wa hadha alladhi ja'a madhhabuhu fil kitab was sunnah. Jadi umat yang kalau dipuji itu maksudnya umat ijabah. Jadi kita harus bisa ngambil kesimpulan itu. Dari ungkapan-ungkapan ulama itu kita bisa ngambil rumus, mal qaidah. Jadi kata beliau, kalau ada pujian Al-Qur'an dan Sunnah itu maksudnya umatul ijabah. Umatul ijabah. Lalu beliau menyebutkan ayat wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Demikian kami jadikan umat yang adil atau umat fi pilihan. Maksudnya gimana ini? Kita ulang ini. Jangan-jangan nanti orang menafsirkan umat-umat di sini maksudnya umatul dakwah. Paham entum? Maka kita harus belajar. Kalau tidak, ya, saya membaca berbagai tulisan-tulisan orang liberal itu ataupun orang orientalis, dan kebanyak syubhat mereka dari sini tuh, mengacaukan pengertian-pengertian istilah-istilah yang sudah baku dalam agama ini. Kemudian dibawa oleh dia dalam cuplikan-cuplikan ayat dan hadis itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Itu rumus mereka di situ. Baik. Kemudian juga kata Emmanuel, contoh kuntum khairu ummatin, yaitu umatul ijabah, bukan umatul dakwah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Demikian juga sabda Rasulullah, syafa'ati li ummati, ya, di ahli kebair ummati umamanya, syafa'atku bagi umatku, maksudnya umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Kemudian juga kalimat umat dalam hadis umamanya, ta'ati ummati huran muhajjalin. Jadi Rasulullah akan mengenal umatnya yaitu dengan tanda yang ada pada setiap anggota wudu umatnya. Kemudian juga kata Imam Nawawi, kata-kata ummah juga artinya man bu'itsa 'alaihi nabi min muslim wa kafir, yaitu orang yang diutus kepada mereka nabi baik muslim maupun kafir. Itu artinya ummatud dakwah, ya. Contohnya apa? Walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhil ummah. Min hadhil ummah, kata-kata ummah di sini maksudnya ummatul dakwah, bukan umatul ijabah. Ya, demi zat dan jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini Yahudi wala Nasraniyun, maka datang tafsirnya. Baik Yahudi dan Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min ma ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Saya ingatkan, kitab ini, hadis ini, bagi antum-antum ingin mencoba dalam kitab Mu'jamul Fars li Ahfazul Hadis karangan Mustasyrik, itu tidak akan antum temukan. Kenapa? Karena ini hadisnya memukul banget bagi mereka. Karena mengarangnya orang Nasrani. Sing siapa namanya itu? Mustasyrik yang Al-Fath Mu'jamul Al-Fath Hadis. Ya. Itu antum akan temukan. Ana sudah cari. Karena hadis ini adalah apa? Ancam bagi dia yang harus dia mengikuti Islam, dia tidak keluar hadis, padahal hadis dalam Sahih Muslim. Di sini kalau orang mengatakan orang tanah itu jujur, jujur bohong. Kalau yang jujur pasti dia akan mengaku kebenaran Islam. Jadi caranya begitu mereka. Penasaran banget waktu itu. Maka saya betul habiskan waktu untuk mencari. Kan cari lafad. Kalau mau jamul lafad hadis itu adalah lafad-lafad hadis. Cari setiap lafad ini gak akan ketemu tuh. Atau tahu antum mulai coba nanti. Mau jamul al-fadz hadis yang kerangan ala mustasyrik itu. Ya. Taib. Kemudian, pamura bil ummal wasat fi qawli ta'ala wa kadhalika ja'alnaku ummatan wasatan ummatul ijabah. Maka yang Allah maksud dalam firman-Nya, demikian kami jadikan umat yang pilihan atau umat yang adil adalah umatul ijabah, maksudnya umat Islam. Wa hum kullu man ajaba da'watar rasul, itu orang yang beriman dengan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, dan beriman dengannya, wa taba'ahu, dan mengikutinya. Ala tafawuti bainahum fil isabah min hadza tsana kama taqaddam isyara ila dzalik. Ya tentu ada berlevel-level mereka dalam sesuai komitmen mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Baik. Itu kata-kata ummah. Sekarang kata-kata wasatiyah. Kan wasatan tadi. Kenapa kita jelas mana ini? Ada orang memahami kalimat moderat itu atau wasatan itu atau adil itu adalah mengambil setiap jalan tengah dari setiap persoalan. Jadi ini buruk, ini baik, ambil tengah-tengahnya. Itulah pengertian orang adil. Ini enggak adil. Yang adil itu menegakkan kebenaran, menempatkan suatu tempatnya. Kalau ini batil, ini benar, antum ambil jalan tengah, ini talbusul haq bil batil, antum campurkan hak dengan yang batil. Maka lahirlah pemahaman, oh jangan terlalu serius beragama. Kalau kita berjenggot, celana cingkrang, ah itu enggak moderat. Kan tidak moderat menurut mereka itu beragama seperti itu. Kalau bercadar, oh enggak moderat. Yang moderat adalah ala kadarnya saja, nutup kerudung begitu. Ini pemahaman yang miring dalam mengartikan adil. Adil itu tidak ada muwafaqatul haq, mengikuti kebenaran. Bukan berarti umpamanya antara A dan B berselisih dalam sebidang tanah, lalu antum bagi dua, itu adil enggak? Enggak adil, karena belum tentu itu hak si A, antum bagi ke B, antum zalim. Jadi artinya adil itu bukan selalu membagi rata atau membagi sama. Dan banyak orang memahami seperti itu. Maka ada sebuah apa namanya itu, contoh dibuatkan oleh seseorang ya. Jadi ini seseorang ada bapak, ada anaknya yang beda-beda umurnya, lagi nonton bola. Dikasih tempat berdiri yang sama. Adil enggak? Enggak adil, bapaknya sebagai tinggi lebih dekat, anaknya pada tahu enggak bisa lihat. Enggak adil gitu. Yang adil itu memberikan porsi pada tempatnya. Yang lebih kecil tentu perlu tempat yang lebih tinggi supaya dia bisa menyaksikan. Ini analoginya tuh. Jadi banyak orang sekarang memplesetkan pengertian ini yang dari sini antum harus waspada. Dan ini yang kita sebutkan, inilah kuncinya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masalah ilmiah itu. Berangkat dari pengertian. Maka oleh sebab itu, kenapa ulama sebelum membahas sebuah masalah selalu mengartikan ya, bahasanya bagaimana, pengertiannya, istilahinya bagaimana, syarinya bagaimana, atau terminologinya bagaimana. Kenapa dibahas itu? Nah, dari sini itu berangkatnya. Karena pemahaman adil hari ini sudah sangat jauh dari pengertian yang benar. Menurut mereka yang adil itu adalah pertengahan selalu. Membagi dua selalu. Itu enggak benar. Ya. Kalau kita katakan bahwa mereka mengatakan demokrasi itu adil, tidak adil. Bagaimana dikatakan adil? Suara tukang becak ketika milih presiden sama dengan profesor. Adil di mana demokrasi itu? Adil itu ya dalam Islam, enggak ada di luar Islam adil itu. Demokrasi sangat zalim. Menyamakan orang bodoh dengan orang pintar, menyamakan orang pintar dengan orang bodoh. Lalu mereka mengatakan lagi istilahnya diambil keputusan mayoritas. Nanti di dalam kampanye mereka tidak ada istilah mayoritas. Nah, itu lagi itu. Dalam mencalonkan ada istilah mayoritas. Nah, dalam keputusan demokrasi diambilnya mayoritas. Tapi satu kali mereka menentang mayoritas. Tidak ada di negeri ini istilah mayoritas. Begini bolak-baliknya otak mereka. Ya. Maka kalau orang tidak belajar Islam, baik dia seorang muslim, tidak akan mengenal keadilan itu. Dan tidak akan bisa menegakkan keadilan itu. Karena keadilan itu hanya dalam Islam. Ya. Baik. Jadi makna wasatiyah itu bukan berarti apa? Membagi rata. Bagi rata, bukan bagi dua selalu. Kan gitu. Ibarat sekarang anak, antum punya anak satu di perguruan tinggi, kemudian di SMA, kemudian di SMP, kemudian di SD, SD, kemudian di TK. Supaya adil apa? Antum bagi 500 ribu buat belanja yang kuliah, supaya yang TK juga 500 ribu. Adil enggak? Enggak adil, itu akan bagi rata. Tiga bagi rata itu bukan adil namanya. Tapi yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, itibaul haq, mengikuti kebenaran. Dan sekarang ini orang-orang demokrasi itu memahami adil itu adalah membagi rata, membagi sama, maka keliru. Kalau kita bicara lebih terang-terangan, kalau masalah dia memakai demokrasi sekarang ini, kalau umat Islam 80% di Indonesia, mesti 80% aturan di Indonesia harus sesuai dengan Islam. Itu kalau demokrasi. Kalau mau mengatakan demokrasi, kan begitu harusnya. Kalau di Indonesia 80% umat Islam, Maka menurut kamus demokrasi, teori demokrasi 80% aturan dan anggaran buat umat Islam di Indonesia. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana mereka mempermainkan kata-kata keadilan. Ya, ini yang nyata dalam kehidupan kita. Mereka bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar-pintar, tapi pintar untuk mengelabui, membalik fakta, membayangkan, memperingan kata. Maka kita umat Islam harus belajar dan mengerti, meneliti, agar tidak dibohongi. Yang kadang-kadang di kampus mahasiswa itu kan sudah menginggeng aja, gak pernah nih mantap profesornya ketika menjelaskan seperti itu. Karena jelas sangat batil pengertian demokrasi tentang keadilan. Keadilan itu hanya dalam Islam. Ya, baik. Kemudian makna ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, ini juga sering dijadikan hujah oleh orang-orang yang bicara ini. Umat yang adil itu umat yang pertengahan katanya. Ya, maksud anda pertengahan itu apa? Bagi mereka kalau umpamanya rajin sholat, rajin baca Quran, mengamalkan Islam, oh itu enggak moderat. Bukan, yang moderat itu adalah Islam. Tadi sudah kita jelaskan, mereka menganggap kalau kita jenggotan atau akhwat pakai cadar itu terlalu ekstrim. Mereka begitu. Ini sepengertian yang pincang tentang pengertian moderat. Ya, moderat itu adalah sesuai dengan tuntunan aturan. Bukan mau membuat pengertian sendiri tentang moderat. Maka kalau kita katakan umat Islam itu wajah kada lika jana umat wasatan, jadi kami jalan ke umat yang pertengahan. Apa maksud wasatan perkataan di sini? Ya, apa maksud wasatan di sini? Yang pertama artinya al-adalah, adil. Umat yang adil. Ini ditafsirkan, ya. Sebenarnya jelaskan Nabi SAW tafsir ayat ini setelah beliau membaca ayat ini, yaitu beliau menafsir al-wasat, beda antara wastun dengan wasatun. Apa beda antara wastun dengan sukun sinnya dengan wasatun? Apa artinya? Kalau wastun artinya selalu posisi tengah. Ini 100 meter, jadi 50 meter itu wastun enggak? Kalau wasatun pakai harakat sinnya, itu artinya ada, adalah atau fi pilihan. Maka ketika Rasulullah menyebutkan surga, ya, fa innal firdausa a'lal jannah wa'aw sautuha. Firdaus itu surga yang paling tinggi dan surga yang terbaik, bukan surga pertengahan artinya. Kalau ada daim artikan surga Firdaus itu pertengahan, bukan surga yang tertinggi artinya. Bukan, maka Rasulullah menyuruh kita memilih surga yang paling tinggi dan paling bah. Maka ketika Rasulullah mengatakan fa'innaha a'lal jannah wa'aw sautuha. Aw sautuha maksudnya apa itu? Pertengahan. Tiga, surga yang paling terbaik. Untuk melihat, jadi harus kita mengerti. Kalau tidak, kadang-kadang dai mengatakan surga pedulut surga pertengahan, salah. Pada surga yang paling tinggi, yang paling istimewa, nggak ada lagi surga di atasnya. Gitu. Jadi wasatun artinya al-adalah, ya. Sebenarnya diwakilkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala waja'alnakum ummatan wasatan qala udulan, umat yang adil. Nanti setelah ini kita akan buktikan nanti keadilan umat ini bukan hanya untuk umat Islam saja tapi juga untuk umat lain. Nanti akan ada nanti. Tinggal berapa menit lagi. Baik. Karena itulah umat ini, karena dia adil, Allah jadikan memberikan saksi kepada para nabi di akhirat kelak bahwa para nabi itu telah menyampaikan ajarannya dengan sepenuhnya. Nah, kemudian, ya, jadi oleh sebab itu nanti Umat ini diminta persaksian oleh para nabi yang lain untuk memberikan bukti kepada umatnya bahwa nabi ini telah bersaksi, bahwa nabi ini telah menyampaikan semua ajaran diwahyukan Allah kepadanya. Lalu Allah bertanya, bagaimana kamu bersaksi bahwa aku tidak melihat nabi itu sendiri di zamannya? Kami disampaikan oleh rasul kami dan kami beriman bahwa para nabi semuanya telah menyampaikan dan persaksian umat diterima oleh Allah SWT karena dia umat yang wasatan, yaitu yang adil. Baik. Kemudian yang kedua pengertian al-khairiyah. Kalau yang tadi umat yang adil, yang kedua umat yang terbaik. Kalau kita lebih luas bicara, ini adalah sesuatu yaitu fadhail Islam. Kalau bicara masalah fadhail Islam, ini salah satu fadhail Islam itu. Dia adalah agama yang paling adil, agama yang terbaik. Umat yang terbaik, umat Islam itu. Baik. Maka firman Allah SWT, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay khiyaran. Kalian ada umat di pilihan. Ini disebutkan Habib Al-Kathir dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala innama hawwalnakum ila kiblat Ibrahim. Ketika ini kan setelah ayat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka Ibrahim Al-Kathir menyebutkan, Allah memalingkan kalian kepada kiblat Nabi Ibrahim, waqtarnaha lakum, dan kami pilih kiblat Ka'bah itu untuk kalian, linaja'alakum khiyaral ummah. Kata Allah, agar kami menjadikan kalian sebagai umat pilihan. Litakunu yaumal qiyamah syuhada 'alal umam. Maka di akhirat kala kalian akan menjadi persaksian atas umat-umat yang lain, menjadi saksi. Li'annal jami' mu'tarifuna lakum bil fadl. Karena semua umat mengakui keutamaan kalian. Wa wasatun hunha huna al-khiyar wal ajwad. Kalimat wasatun di situ adalah khiyar wal ajwad, terbaik dan pilihan. Ya. Sebenarnya disebutkan orang Quraisyun awsatul Arab nasaban wadaran, artinya adalah Quraisy itu adalah apa? Kabilah yang terbaik dari sisi garis keturunan juga apa? Daerah mereka. Ya, wadaran. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatan fi qaumihi. Rasulullah SAW adalah wasatan fi qaumihi, yaitu adalah asyrafuhum nasaban, yang terbaik nasabnya di antara kaumnya. Kemudian demikian Allah menyebut tentang kebaikan umat ini, maka ditafsirkan dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk. Makna yang ketiga, al-wasat berarti dalam ayat ini adalah al-i'tidal. Moderat. I'tidal moderat artinya apa? Bukan pertengahan, arti yang dipahami oleh orang-orang liberal ya. Artinya tidak hulu, tidak jafa. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Apa maksud di sini? Menjalankan sesuai dengan aturan. Itu maksudnya. Itu i'tidal itu. Karena agama ini selalu menyuruh kepada segala perkara yang mu'tadil, perkara yang moderat. Tidak, kalau masalah kehidupan, Allah tidak nyuruh kita ibadah aja terus, juga menyuruh kita untuk mencari rezeki. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Enggak suruh menunggu masjid terus. Ya, bukan berarti Islam itu membagi keseimbang dunia dan akhirat. Artinya Islam tidak melarang orang, tidak juga menyiksa orang supaya hanya ke akhirat saja, tidak. Juga harus mencukupkan kebutuhannya di dunia. Wa taifi ma atakallahu dar akhirata wa la tansa nasibaka min dunia. Cari dari apa-apa yang telah Allah berikan kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bagian kamu untuk di dunia. Tapi bukan berarti dunia dibagi separuh dari akhirat, tidak. Karena wal akhiratu khairu wa abqa, akhiratu lebih baik dan lebih kekal. Bukan berarti dunia menjadi harapan yang utama. Itu tiga pengertian ya tidal. Ini makna yang dipilih Imam An-Nujari dalam tafsirnya, wa ana ara anal wasat fi hadzal mawdi al-juz'ul ladzi baina tarafain, dua perkara yang di antara tarafain naqid yang berlebihan, ekstrem kanan ekstrem kiri. Ya. Ketiga makna ini adalah benar, karena ayat itu melazimkan makna yang lain tadi. Arti saling mencakup, saling mengandung makna yang lainnya. Kalau orang adil pasti pilihan. Bagaimana seorang kalau menjadi pilihan kalau dia tidak adil? Yang adil itu adalah orang yang moderat. Yang moderat itulah yang pilihan. Jadi bertentang enggak artinya? Enggak. Tidak bertentang artinya ketiga-tiganya saling mencakup dan saling mengandung makna yang lain. Jadi itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian akan datang, itu masalah bagaimana bentuk-bentuk keadilan prakteknya dalam tengah umat ini. Ya, akan kita tunjukkan nanti berapa praktek nyata dalam sejarah Islam, bukti keadilan umat Islam terhadap umat di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan. Thank you. apa hukum mempelajari ilmu filsafat dan apa bedanya filsafat dan ilmu kalam dalam Islam? Syukran. Ilmu filsafat itu ada dua, ada ilmu filsafat ilahiyah, ada ilmu filsafat hubungan dengan penelitian-penelitian berkenaan dengan ilmu-ilmu eksakta seperti kimia, fisika. Ya, sekarang ini dalam berbagai bidang ilmu mereka menggunakan istilah filsafat, filsafat pendidikan. Ya, ada lagi apa dalam ilmu hisab segala macam. Yang di dalam yang dicela oleh para ulama adalah ketika ilmu filsafat digunakan untuk cara dalam memahami agama. Ya. Atau untuk memahami teori-teori ilmu dunia, terserah mau diapain aja ilmu filsafat itu. Ya, apa filsafat buat rendang apa terserah. Ya. Ya. Tetapi yang dimasalahkan oleh ulama adalah ilmu itu digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah menimbulkan banyak perselisihan dan kesesatan dalam agama ini. Ilmu kalam, ya, banyak ulama yang telah mengarang. Imam Syafi'i juga mengajarkan, menyebutkan hukum fi ahli kalam yutahu bihi bil asyair wa yadru bil jarid wa ni'al. Hadza jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala al kalam. Kata Imam Syafi'i, hukum saya terhadap orang pelajari ilmu kalam itu adalah dibawa keliling kampung lalu dipukul pakai pelepah kurma atau sendal lalu diteriakkan inilah balasan bagi orang yang hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. Imam Abi Hanifah, man ta'allama adina bil kalam, kalau tidak salah, tazandak. Orang pelajari ilmu kalam dengan pelajari agama dan agama, dia akan menjadi zindik. Dan Imam Al-Ghazali punya kitab, di situ beliau menukil perkataan para imam tentang mencela ilmu kalam itu, iljamul awam an ilmil kalam. Cuma Imam Ghazali larangannya terhadap orang awam. Ya. Iljamul awam, tapi kalau kita baca nasihat para ulama yang beliau bawakan dalam kitab Iljamul Awam itu tidak khusus untuk orang awam, tapi beliau judul kitabnya Iljamul Awam an ilmil kalam. Juga Sanul Mantik, Imam Suyuti punya kitab Sanul Mantik. Ya, an ilmil mantik. Kemudian juga ada kitab Imam Ahrawi, Zamul Kalam wa Ahlihi. Ya, situ banyak sekali riwayat dari para ulama salaf. Ya, banyak para ulama yang telah menulis tentang hal ini. Tapi, ya cukup dengan apa yang disebutkan tadi, insyaAllah, baca di sana banyak penjelasan para ulama tentang hal itu. Apakah ini maksud dengan mujbirah? Mujbirah itu adalah orang yang mengatakan Allah berkuasa atas segala sesuatu dan makhluk tidak punya pilihan dan iradah. Di makhluk ini dipaksa tanpa ada pilihan dan kehendak dan iradah. Tidak ada usaha. Nah, sedangkan Allah SWT la yukallifu nafsan illa usaha. La yukallifu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seorang jiwa di atas kemampuannya. Kalau Allah membebani berarti Allah memang faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Orang yang ingin mau beriman silakan. Ya. Orang yang kafir silakan. Ya, tetapi harus dipahami, irada Allah ada dua, irada kauniyah, irada syar'i, irada. Irada kauniyah itu pasti terjadi tapi tidak mutlak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti adanya orang yang beriman, ada orang yang kafir, adanya binatang-binatang membahayakan, adanya racun, adanya hal yang menyakitkan, ya, kematian semacam, itu irada kauniyah. Jadi tidak semuanya ketika kafirnya iblis irada kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan irada syar'iyah adalah kehendak Allah yang tidak mutlak terjadi tapi dicintai Allah. Dan irada syar'iyah ini maksud adalah perintah-perintah Allah dan larang-larang Allah yang diturunkan melalui kitab suci yang turunkan Allah. Perintah-perintah kepada Rasul. Nah, ini adalah hujjah bagi kita karena kita tahu apa yang diperintah dan apa yang larang Allah Subhanahu wa taala. Adapun irada kauniyah tidak bisa kita jadikan hujjah karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun tahu tentang takdirnya apa dia ahli surga atau neraka. Tapi kita disuruh untuk beramal menjadi ahli surga. Maka dalam hal dunia saja, kalau seseorang sekarang dia mengatakan mujbirah, dipaksa Allah, kenapa dia harus keluar rumah ketika mau pipis? Kalau tidak ada pilihan, berarti dia kan punya pilihan. Mau pipis di celana, mau pipis di toilet, kan punya pilihan berarti. Ya. Jadi harus dibedakan antara perbuatan yang pilihan diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk kapan kita tidur, kapan kita beri, Allah beri pilihan. Ya, namun kita tidak keluar dari ketentuan dan takdir Allah. Gitu. Apapun kita lakukan. Makanya ketika Umar bin Khattab menyebutkan, ketika Umar bin Khattab bertanya pada sahabat saat mau pergi ke Syam, terjadi di sana wabah yaitu taun, lalu ketika Umar musyawarah, Umar memutuskan kita undur masuk Syam sampai selesai atau reda atau berhenti taun di sana. Lalu ada sahabat mengatakan, atafiru min qadarillah ya mu'min, apa engkau lari dari takdir Allah ya mu'min? Naam, nafiru min qadarillah ila qadarillah, iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita cari takdir Allah yang baik, maka ditunjukkan jalan lurus selalu sesuai Al-Quran, mana yang baik dan buruk ditunjukkan kepada kita, itu dituntun kita kepada arah yang terbaik oleh Allah SWT, kita ikuti itu. Baik, itu masalah. Jadi kalau orang Jabariyah mengatakan makhluk ini tidak punya pilihan, bahkan mereka mengatakan perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah menurut mereka. Gitu. Cara memberitahu keluarga kita yang masih awam terhadap ilmu agama yang bilang Islam itu hanya sholat, ngaji dan sedekah dan lain-lain. Kalau ada lain-lain berarti banyak, berarti punya ilmu dia kan. Ini pertanyaannya awalnya bertentangan dengan ujungnya ini. Ini ilmu mantik ya. Baik. Kalau orang tua kita masih apa ya? Kita motivasi untuk belajar, itu aja. Motivasi untuk belajar, sediakan buku-buku yang mudah-mudah untuk dibaca atau diajak mendengarkan-dengarkan radio atau TV yang jika ada ya, atau diajak ke majelis ilmu yang dekat dari tempat kita. Itu aja solusinya. Ya. Karena kadang-kadang kalau kita langsung yang mengajari, memberi nasihat, dianggap kita ini enggak siapa-siapa, karena kita ini adalah di bawah mereka secara pengalaman dan umur, menurut mereka kita tidak tahu apa-apa. Nah, kadang-kadang orang tua itu memang kadang-kadang ada egonya, kamu mau menasihati saya. Tapi caranya, jika seorang anak berbaik dengan orang tuanya, ya menunjukkan akhlak yang baik, ya hormat orang tuanya, pasti orang tuanya juga akan merasa anaknya mendapat kebaikan ketika belajar agama, maka dia akan rindu untuk mempelajari ilmu yang didapat oleh anak tersebut. Bagaimana menjawab seorang pelaku bid'ah yang ketika diberitahu tentang kebid'ahannya, dia mengatakan jika ini salah, mengapa tokoh pulan yang sering melakukan perkara ini menyatakannya masih utuh, tidak termasuk apa? Tidak termakan oleh tanah. Nah, ini hujan di mana dia tidak tahu termakan dari tanahnya, memang dia lihat dalam kuburnya. Ini semua cerita-cerita dongeng, ya. Jadi mereka untuk melengengkan bid'ah-bid'ahnya. Ya, kalau begitu nanti orang musyrikin ketika Allah jawab pertanyaannya, ketika dia berarti syirik ini bagus, Allah terima orang begitu. Kan jelas dilarang Allah SWT. Kan ketika Allah sebutkan, Allah ceritakan tentang Allah mengabulkan doa orang musyrikin enggak? Fa idza raqibu fil fulki da'a Allahu mukhlishina huddin falamma najam ilal bari lahum yusyrikun. Ketika orang musyrikin itu naik di kapal, lalu datang badai, ombak kencang, topan, lalu dia berdoa kepada Allah secara penuh ikhlas. Tapi sudah kembali ke darat, dia kembali buat syirik. Apakah orang musyrikin boleh jalan itu? Kenapa Allah kabulkan doa yang tadi? Ulama menjelaskan, karena ketika itu Allah yujibu doa mutar, orang yang terdesak, karena keikhlasannya tinggi saat itu. Ya, atau bagi fitnah bagi dia. Ini jangan dijadikan ketika orang berobat ke dukun lalu sembuh. Oh, benar dukun ini, kenapa dilarang? Enggak begitu. Sama menuju kebenaran caranya harus benar. Itu artinya. Ada orang mau bantu anak yatim lalu dia maling, benar enggak? Enggak bisa. Anda maling tapi alasan mau bantu anak yatim enggak benar. Gitu. Mau sembuh benar, tapi cara ke dukun dilarang oleh agama, selesai ceritanya, udah. Karena sudah jelas dukun itu penipu. Ya kan? Kalau ada benarnya, memang jelas kalau Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya, kadang-kadang benar ya Rasulullah? Ya benar, itu adalah, yaitu informasi dari jin yang dicuri oleh jin melalui apa yang dibicarakan oleh malaikat tentang perintah Allah yang akan terjadi di muka bumi. Lalu campur 100 kebohongan. Kalau dukun itu enggak pernah sekalipun terbukti omongannya, enggak akan pernah ada orang kedukun. Itu sebagai fitnah. Kayak gitu. Baik, selesai ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.